Mungkin ada yang bertanya, apakah Blok Barat itu malaikat sehingga tidak pernah melancarkan serangan siber? Jawabannya, tidak juga. Dalam slide ini, kita akan membahas operasi pengintaian yang dilakukan oleh komunitas intelijen Amerika Serikat beserta para sekutunya. Suatu aktivitas pengintaian dengan skala yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.